satu tembang terbaru. Tetes baju dengan moto, aku nangis ketiba nondo. Rondo tak kira perawan bareng tak rapi anak isa kandang. Dan aku wes rondo, rondo tulang aku limo. Tapi ini sepiso diwala wale kaya goreng telo. Sapi mana larang regane, anak limo bedo bapak. Semono wayah gawe nanggap jaranan. Lamune akeh tenan tapi sing delok ada kesurupan. Lamune akeh tenan ento sulit karu-karuan. Wong sing podo kondangan nganti akeh sing podo kelangan. Perawan rondo podo moto, aku nangis ketiban nondo. Rondo tak kira perawan bareng tak rapi anak isa kandang. Panjen aku wes rondo, rondo tuang anak kulimo. Nangis aku seh piso diwala wale kaya goreng telo. Sapi mana larang regane anak limo bedo bapake. Sak gede kingkong duwe anak untune ompo. Angge-angge orang-orang melu gawe melu momo. Tuku pitik karo anak kudu kuwe dadi resikone. Iya. Ini tadi judulnya apa, Di? Ini satu lagu terbaru.